Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون معاشر المسلمين bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan lan pinisepuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimanillahu wa iyyakum. Mugi-mugi Allah taala tansah paring rahmat dumateng kita sedoyo. Alhamdulillah, kita unjukakan rawa syukur kita dumateng Allah Ta'ala kanthi sedaya nikmat ingkang Allah paringakan dumateng kita. Duka niku nikmat wujud kesehatan. Duka nikmat dipun paringi harta benda, anak turun lan sapi turutipun. Sederengipun bahasa Jawa napa bahasa Indonesia? Jawa. Campur aduk. Nggih. Sesagetipun insyaallah mengkaten. Mongko kita bersyukur kanthi nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita, ingkang hakikatipun niku wau kabeh titipan tur amanah. Ingkang mangke badhe dipun suwuni pitanggel jawaban. Ingarsanipun Allah taala ing dinten akhirat mangke. Milo meniko Allah Subhanahu wa taala ngelingaken dumateng kita ing Al-Qur'an ingkang sering diwaos ing aben-aben salat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Mongko ing dina iku dinten kiamat sira kabeh teman-teman bakal disuwuni pitanggung jawaban anin naim kanthi nikmat ingkang Allah paringaken. Ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negasaken teng hadis Abi Barzah Al-Aslami ingkang diriwayataken dening Al-Imam Muslim ngendika, la tazalu qadama 'abdi baina yadayillahi hatta yus'alu an arba. Terus menerus seorang hamba meniko merasa takut mangke teng dinten kiamat teng padang mahsyar ngantos disuwuni pitanggung jawaban empat perkara. Terus menerus seorang hamba merasa takut nanti di padang mahsyar sehingga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang empat perkara kenikmatan di dunia yang Allah berikan kepadanya. Mongko sing sepindah, an umrihi fima afnah, ditakoni disuwuni pitanggung jawaban tentang usianipun ing dunya. Dipun paringi usia panjang, dipun yuswa, diparingi yuswa ingkang ngantos dumugi sepuh, kenikmatan ingkang luar biasa. Kita tingali tetanggi kita, bayi umur sebulan ninggal. Nggih. Wonten malih tesih bujang, gadis bagus-bagus numpak motor tabrakan deksek. Walhamdulillah kita saged menikmati kehidupan ingkang panjang. Mongko dipun suwuni pitanggungjawaban fima afnah, kangge nopo uripipun gesangipun teng dunya. Nopo kangge ngibadah, nopo kangge maksiat. Disuwuni pitanggungjawaban. Wa'an ilmihi fima amila bih, kaping kalih ngengingi ilmu pengetahuan, ngengingi agamanipun, ilmu agama. Sampun ngertos niki wajib, pun ditetepi dereng. Ngertos niki haram, ditebihi nopo dereng. Ditakoni tentang ilmu agama yang sudah diketahui, diamalkan atau belum. Niki badhe disuwuni pitanggung jawaban. Dados sing jenenge tiang ngaos niku nggih diamalaken. Nggih. Tiang ngaos maos Al-Qur'an, tebuk tetembungipun napa, tegesipun napa kangge dipun amalaken niku. Badhe ditakoni pitanggung jawaban. Nek boten diamalaken kepripun? Berbahaya. Allah ngendika teng surat Thaha ayat 1:21. Allah Ta'ala ngendika faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mongko sing sapa wonge berpaling ngadoh duka niku wujudipun boten purun merek utawi sampun ngertos boten purun nglampahi. Niki jenenge berpaling. Saking pengetan Allah mongko tiyang niku bakal pinaringan kehidupan ingkang sempit, kehidupan ingkang sempit teng dunya. Lan teman-teman ingsun Allah bakal bangkitaken wong niku mangke ing dinten akhirat kanthi kahanan wuto, a'ma wuto. Mongko wong iku matur Rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Duh Allah, kenging nopo paduka kombang kita kan kulo kanthi kahanan wuto, padahal kulo rini pun teng dunya saged ningali basira. Mongko Allah tegasaken kadzalika qad atatka ayatuna fanasitaha. Sing kaya ngono iku jalaran kowe disit ning dunya wis teka pengetan Allah piwucal. Ayat-ayat Allah nerangaken fanasitaha, mongko sira nglalikaken, nglalenaken. Duka wujudipun dikelalenaken, ngelalen nggih, ngelalen. Ngertos ngelalen nggih? Pura-pura tidak tahu. Nggih. Utawi napa tiyang menika pancen boten purun tidak ingin tahu. Nah niki kelalen. Wis dateng piwucal dakwah sing jenenge ngajak dumateng kebaikan kata ngelalenaken. Mongko qad kadzalika qad atat ayatuna fanasitaha fal yaumatun sa kadzalikal yaumatun sa. Mongko sing kaya niku piwalse sira ya dina iki dikelalen kelenaken kanthi wuto. Niki fal iyatu billah. Niku kaping kalih badhe disuni pitanggung jawaban apa ngengingi ilmu agama agamanipun. Panjenengan nek ngaos niku sampun terus dados konduripun nggih kaya ngono kaya ngene sami mawon pada baik. Nggih. Tegese nggih wonten perubahan. Lah kula mboten ngertos wingi haram seniki haram. Lah ampun kula wedi bertobat. Nah niki seniku nggih. Nah sing kaping 3. Ingkang kaping 3 badhe pitun suwuni pitanggung jawaban dening Allah Ta'ala wa an malihi. Ditakoni disuni pitanggung jawaban ngengi harta bendanipun. Ditakoni kalih pertanyaan min aynak tasabahu, sepindah dari mana engkau meraihnya, kados pundi anggenipun golet harta, nopo kanthi cara sing halal utawi sing haram. Dipun suni pitanggung jawaban. Dados kita sing atos-atos, ampun sing penting oleh rezeki niku mboten nggih. Ning deling-eling jalaran rezeki sing halal meniko dados ngentengaken badan kita beramal soleh. Nanging rezeki sing haram diangkat barokahipun lan ndadekaken kita berbuat amalan soleh niku abot, awrat niki fal iyadu billah. Dados ampun ditingali sing penting nominalipun, nggih. Lah niki ngaten. Lah ditakoni saking pundi kasapipun usahanipun. Wa fima anfaqahu ditakoni mali dar lajeng teng pundi sira kabeh belanjakaken harta meniko. Dibelanjakaken teng pundi? Kangge perkara sing diridhoi Allah. Infak fi sabilillah niki utawi kangge sekedar berhura-hura foya-foya, nggih. Kaya dene slogane anak-anak sing teng dalan-dalan sami berhura-hura. Slogane napa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kepenak nggih. Surgane bae terus nggih. Lah niki kados niku lah niki kepripun ngibadah bae ora gelem. Kok mati masuk surga. Faliyatu billah niki nggih. Lah niku ditakoni teng pundi harta sing di raih niki di belanjakan teng pundi. Selajengipun sing kaping sekawan wa an syababihi fima abla. Waktu mudanya dihabiskan untuk apa? Nggih niki waktu mudanipun dihabisaken kangge nopo? Sing jenenge kawula muda niku bergejolak sing jenenge api asmara. Nggih napa mboten? Nggih. Lah niki wong niki keleresan kesepuan sedanten nggih. Nah, mayoritasipun teks nggih. Kayane kawula muda niku lotok niki nggih. Lah niki lah sing jenenge kawula muda niku bergejolak jenenge api asmara, keinginan berbuat maksiat lan sapiturutipun. Ugi sing jenenge kawula muda memiliki kekuatan enggane kong ibadah bisa lebih kados pundi lebih akeh, lebih kuat timbangane kesepuan. Nah niki ditakoni teng pundi di arahaken fima ablah disia-siakaken. Monggo kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dumateng Allah dene yuswa kita kok Allah gampilaken kangge kita ngibadah merek dumateng Allah Subhanahu wa taala, ingkang mugi-mugi mangke selamat ing akhirat mangke saged mempertanggungjawaban kanthi nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sehingga selamat mlebet swarga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mongko termasuk nggih supados selamat tentunipun niku sing jenenge tiyang matos kebahagiaan. Matos kebahagiaan. Sing jenenge kebahagiaan menika sesuatu yang dicari oleh masing-masing individu. Nggih napa mboten? Nggih. Namung tiyang menika berbeda-beda ngarani sing jenenge urip bahagia. Wonten tiyang sing menyangka urip bahagia niku enggane kula niki kepengin apa-apa bisa diraih. Kepengin mobil, nggih bisa tuku mobil, kepengin motor mabur bisa numpak menompok motor mabur, kepengin niki-niki saged diraih bahagia, nggih. Sanesipun sing jenenge bahagia mboten, sing jenenge bahagia niku kula gadah sing saged nerusaken perjuangan kula nggih menika anak turun. Jalaran nek boten anu niku jan sedih. Sinten sing badhe warisi harta kula sing kula kumpulaken. Sanesipun malih menafsirkan sing jenenging bahagia niku nek kita merek dumateng Allah tentrem manahipun, nggih. Ingaten lah, ternyata berbeda-beda. Mongko kita tingali. Ternyata tiang-tiang sing menafsirkan kebahagiaan kanthi meraih dunia kados dene nopo sing Allah kisahaken teng surat Al-Qasas, ngisahaken dening kaume kok Nabi Musa wonten Qarun, sing menika Qarun. Menika Allah Subhanahu wa taala nerangaken inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Teng surat Al-Qasas dikisahaken panjang, mboten kula waos lengkap ning kula ringkas sing sebagai saksi teng mriki mangke dipun pirsani piyambak teng dalem teng surat Al-Qasas ayat 79 dugi 83 niki kisahipun nggih. Lah Qarun menika dipun paringi harta benda sing kathah sanget ngantos-ngantos enggane kuncine mawon, kunci napa gudangipun dipikul dening wong sing kuat-kuat niki mboten kiat gotongan. Berarti saking akeh-akehipun. Mongko wekdal niku fa kharaja ala qaumihi. Mongko Korun sawijining dinten medal nemoni kaume ma'azinatihi kanti kemegahan harta ingkang dipun paringaken dening Allah. Mongko tiang-tiang sing wau penggali wah sing jenenge harta niki napa bahagia niku nek napa diparingi harta benda. Maka qalu ya laitana wa qala alladziina yuriduunal hayata dunya. Mongko wong-wong sing ngartikaken sing jenenge bahagia niku kehidupan dunia sing mewah sing serba kecukupan, mongko wong niku matur ya laitana utiya mislama uta Qarun. Aduh enggane ya kula diparingi kaya dene Qarun diparingi rezeki. Kepengin apa-apa kaya ini kedurusan nggih. Kepengin mobil niki. Enggane lara parah dokter sing ampuh sing larang nggih saged di. Lah niki kados niku nggih. Lah niki kelersahan kaum muslimin rahimakumullah wonten serat teng mriki sederek kita teng mriki Ibu Sul Agus Nazaruddin saking Desa Gumuruh Sawegera. Mongko kita dongakaken mugi-mugi Allah segera paring kesembuhan kanthi doa ingkang diwaos dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru bihi saqama. Allahumma shfi Ibu Sul Agus Nazaruddin. Du Allah monggo paduka paring kesembuhan dumateng Ibu Zul Agus Nazaruddin. Waja'al akibata khairan laha lan mugi-mugi paduka datosaken akibat kesampunipun kenging musibah menika kesaenan kangge keluarga Ibu Zul Agus Nazaruddin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, selajengipun Qarun menika medal. Mongko wong niku wong sing ngendi waduh enggane diparing kaya dene kok Qarun. Mongko akhiripun fa khasafa bihil ard. Allah akhirek dadikaken Qarun ingkang kanthi kemegahipun ning sombong mboten ngibadah dumateng Allah. Mongko Allah akhiripun tenggelamaken teng bumi bersama harta-hartanipun. Dadikaken wong-wong sing wau berpikir, "Oh, ternyata Allah niku paring rezeki wong niku pancen dewek." Sadar berarti sing jenenge kebahagiaan niki mboten langgeng kali harta. Mila menika kaum muslimin rahimakumullah kita kedah ngertos napa niku hakikat jenenge kebahagiaan. Mongko dikendikakan kebahagiaan di dalam bahasa Arab nggih niku wonten teng makalah niku tembunge al-falah. Napa jenenge al-falah? Niki wonten kandungan dua makna. Dua makna. Makna sing sepindah diartikakan kemenangan dalam meraih keinginan yang besar. Nggih, kepengin duwe mobil, kepengin cita-cita ingin jadi dokter, temenan jadi dokter, nggih. Lan sampeyan bahagia mboten jenenge? Bahagia, meraih keinginan sing besar, niki bahagia. Sing kaping kalih dimaknakaken kebahagiaan niku kenikmatan ingkang kekal lan abadi. Duka niku nikmat manah sing tenang, terbebas saking rasa sedih. Duka niku kenikmatan dunia sing berbarokah. Gini ki, neng kekal. Sebab kita tingali ternyata sing jenenge kesehatan naik turun. Paham niki nggih? Lah, semanten uki harta, rezeki kadang kala kata, kadang kala sekedik langatan. Mongko niki sing jenenge kebahagiaan iku nek kita pikantuk kenikmatan ingkang kekal lan abadi. Lah, sing kaping kalih menika utawi kalih-kalihipun menika kabeh dikepenginaken dening menungsa. Mongko mboten kalih perkawis menika saged diraih kecuali dening tiang-tiang sing mukmin, mukmin. Mila menika Allah ndadekaken kebahagiaan menika predikat dadi sifating wong sing mukmin. Kados pundi Allah ngendika? Kados dene Allah ngendika berfirman ing surat Al-Mukminun ayat 1 dugi 11. Allah nyifataken wong-wong sing berbahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia atau berbahagialah orang-orang yang beriman. Terus kebahagiaan iku kanggone wong sing iman. Ingkang kados pundi kok bisa meraih kebahagiaan? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ya kue, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Khusyuk diterangkan dening para ulama meniko mengandung tumakninatul qalb, manah sing tenang, ati ingkang tenang, sehingga bisa meresapi bacaan yang dibaca ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka du Allah kawula nembah, lan namung dumateng paduka kula nyuwun tulung. Diresapi. Berarti nek kita kangelan nyuwun tulunge dumateng sinten? Dumateng Allah. Kelawan ngucap bismillah niku artine bak teng basa Arab niku nyuwun tulung, kelawan nyebut asmanipun Allah. Lah niki nyuwun tulung. Ternyata kadang-kadang urusan angel, nggih, niki khusyuk, jalaran khusyuk dalam salat meresapi akhirnya mbuahaken amalan saya sasampunipun salat. Nggih, niki ngaten. Jalaran kadang kala amalan angel ngucapaken bismillah, oh nggih gampang bener. Kali diresapi bismillah niku nyuwun tulung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki ngaten. Singka selajengipun sifatipun alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya kue wong orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Diterangkan dening al-imam Sa'di rahimahullah. Sing dimaksud lagwi perkataan perbuatan sing boten berguna. Meniko inggih meniko ingkang boten wonten faidahipun. La faidata fihi ingkang boten wonten faidah faidahipun. Termasuk nopo sing faidahipun wa yadkhulu fihi al-la'bu wal-laghwu wal-hazlu inggih menika ucapan perbuatan sing glewean terlalu berlebih-lebihan berguna apa mboten gleweh malah kadang dadi jengkeling wong sing digleweh nggih niki berarti mboten berguna berarti nek gleweh nggih aja banget-banget sekedaripun nggih sekedar mboten tekse mboten asal gleweh babar pindah ning ampun banget banget melewati batasan. Lan iki ngaten, nggih. Termasuk ugi diterangkan dening Ibnu Katsir rahimahullah teng tafsiripun, termasuk perbuatan lagwi inggih menika perbuatan batil, perbuatan sing batil. Wa yasmalu syirka wal ma'asi, mongko mencakup perbuatan syirik nembah dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala utawi nyuwun dumateng Allah kelawan lantaran ingkang boten diridoni dening Allah. Lantaran niki nyuwun dumateng Allah donga niku didhawuhaken supados kita patos lantaran. Ning lantaran sing diparengaken namung tiga boten wonten sekawan gangsalipun. Namung tiga. Napa niku sepindah nyuwun dumateng Allah lantaran Asmaul Husna. Lantaran Asmaul Husna. Allah Ta'ala ngendika teng surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Lan Allah menika kagungan asma'ul husna, mongko kowe kabeh ndongao marang Allah kelawan asma'ul husna. Kados pundi niku dicontohaken dening Allah, kita nyebutaken panyuwunan kita nopo kanti milih asma Allah ingkang sesuai. Allah nyontohakan teng Al-Quran surat Ali Imran ayat ingkang wolu. Rabbana la tuzih qulubana ba'da id hadaitana. Sahidipun teng mriku wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duh Allah Tuhan kulo sing nyiptakaken paring rejeki ngatur urusan kulo. La tuzigh qulubana ampun paduka datosaken nyimpang manah kula ba'da id hadaitana sasampunipun paduka paring hidayah nggih Sebab wong nek boten istiqomah nyimpang napa boten kadang? Duh, maune wong sregep salat gara-gara mungkin musibah, gara-gara mungkin wanita, gara-gara mungkin ngejar-ngejar tendensi dunia, dados menyimpang. Niki wonten. Lah kita nyuwun, "Duh Allah ampun datosaken kula wis ngertos niki pituduh petunjuk hidayah, ampun dados kula disimpang simakan." Wahab lana niki teng mriki. Wahab lana paringaken dumateng kula duh Allah miladungka rahmah saking sisi paduka rahmat paduka. Innaka antal wahab teng mriki. Wahab lana paringono dumateng kula duh Allah innaka antal wahab paduka teman-teman sing maha paring. Nah, paham niki nggih? Niki Asmaul Husna Al Wahab termasuk nama saking nama-nama Allah ingkang husna. Lah niku katos niku. Milo menika niki sepindah lantaran ingkang dipun paringaken. Kaping kalih lantaran ingkang dipun ijinaken dening Allah inggih menika kita nyuwun dumateng Allah kelawan lantaran nindakaken amalan soleh. Nindakaken amalan soleh. Kita kabeh hafal. Wasta'inu. Lah mbun apal alhamdulillah. Sabar salat niki amalan soleh napa mboten? Nggih. Niku satu contoh nggih. Dados kalih ninggalaken napa kalih nindakaken amalan soleh nggih. Kalih nindakaken amalan soleh. Wasta'inu bisabri wasalah. Nyuwun tulungo kowe kabeh marang Allah kanthi nglampahi sabar, nindakaken sabar lan salat. Nindakaken amalan soleh. Niki nggih. Milo menika wekdal menungso niku kok kadang seret rezekine kon malah kon sedekah. Paham niki? Malah kon sedekah. Wonten setunggal kisah. Niki salah setunggal masyayikh teng Yaman ngisahaken tentang pengalaman pribadi. Berkeinginan mensodakohkan harta bendane kangge perjuangan di jalan Allah, bangun masjid, membiayai anak-anak yang belajar agama. Niki terus nggih. Ternyata tiba-tiba ditimpa sakit ingkang difonis dening dokter tidak bisa disembuhkan, sampun akut tur parah. Mongko jalaran niki ahlul ilmi ngertos sing jenenge musibah menika niki tanda Allah tresna dumateng hamba. Tanda Allah tresna dumateng hamba. Kados dene Rasulullah ngendika teng hadits Abu Hurairah teng riwayat Bukhari, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yusab minhu." Idza aradallahu menawi Allah ngersakaken khair bi 'abdihi dumateng hambanipun khairan kesaenan. Nek Allah ngersakakan kesainan dumateng hamba, hamba ini pun yusob minhu, dipun paringakan musibah. Saking pun disaini pun kaum muslimin, tiang, wis, carning wong berikin ini kasarannya bedigisan. Nggih. Ora iling orang apa? Sakit boten mantun-mantun. Aduh, iya ya, gagai kula niki orang napa-napa nih. Wonten sing ngatur sinten? Allah. Datos eling napa boten? Berarti saya napa mboten? Lah dados saya. Nggih. Setunggal contoh. Nah, mongko niki ngertos. Utawi mboten nate tiyang menika berbuat maksiat kok kenging musibah, Allah niki badhe ngangkat derajate wong niki, dibusek dosa-dosane, diangkat derajatipun. Saya lah milu menika dipun paringi musibah. Mongko nyadari Syekh menika, oh berarti niki Allah tanda mungkin nampi sodakoh kulo ditampi, mongko Allah terus tresna dumateng kulo dipun paringi musibah-musibah, lan kulo saged sabar bombong nampi napa sing Allah paringaken. Mongko terus akhiripun bersodakoh, lan diparingi ketentraman mana bahagia. Niki. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, niku sing jenenge tiang ingkang beriman, anil lahwi mu'ridun, saking perbuatan lahwi mu'ridun. Perantara sing nomor tiga sing diparingaken dening Allah inggih menika anillahi mu'ridun, sing kaping tiga inggih menika menyuwun perantara kanthi donganipun tiyang soleh. Nyuwun didongakaken tiyang soleh kanthi syarat, Kanthi syarat. Syaratipun apa? Syaratipun kalih utawi tiga. Sepindah tiang meniko hadirun hadir. Wong meniku wonten. Dados boten gaib. Wah niki kebenaran. Pak Ustadz sawek haji misalnya. Kula tak nyuwun lah saking mriki. Pak Ustadz, kula didongakaken nggih. Nah niki. Niki jenenge gaib. Benten kali telepon kaya dene wong guneman teng ajeng, ajengipun nggih. Niki benten kedudukanipun, nggih. Utawi sampun seda wali fulan, syekh fulan, mugi kula dipun anulah niki suwunaken dumateng Allah disampaikan lantak napa kula nyuwun dumateng panjenengan sebab terus nglantaraken panyuwunan kula niki dikabulaken dening Allah. Anak kula wingi pun tes UTS. Moga-moga tese bagus hasilipun dadi nilaine mangke bagus. Lah niku mboten angsal ing atus niki. Paham niki? Harus hadir syaratipun, nggih. Harus hadir utawa kedudukane kene mung hadir saged kali ditelepon. Kaping kali mampu tiang menika mampu. Tiang menika mampu, nggih. Tiang menika mampu. Nek mboten mampu, nggih, niki mboten angsal. Mboten angsal. Kata hadir lan mampu sing kaping tiga syaratipun ampun diyakini tiang menika napa merupakan wong sing bisa ngabulaken doa. Paham nggih? Lah niki syarat kaping tiga. Niku tigang perantara sing dibolehkan sanesipun tidak boleh. Nggih. Napa mawon wau? Sepindah kalih asmaul husna. Sing kaping kalih amal soleh. Nek nyuwun penyuwunan salat sabar sedekah tutur kata sing becik nggih niki nggih tulung tinulung tangga tepali lah niki kabeh niku amalan saleh lah niki sing kaping 3 inggih menika kanthi donganipun tiyang ingkang saleh kanthi syarat hadir mampu lan boten diyakini tiyang menika saged ngabulaken nyembadani doa paham niki. Lah niki selajengipun sifatipun kaum mukminin kok bisa dadi bahagia alladzina hum lizakati fa'ilun yaiku wong-wong sing nindakaken zakat kenging napa teng mriki fa'ilun ngleksanakaken sebab sing jenenge zakat niku werni kalih sepindah zakatul qalb bersihing ati nggih bersihing ati bersihing ati saking penyakit-penyakit kepengin berbuat syirik kepengin berbuat maksiat nggih nek tiyang kepengin berbuat syirik lan maksiat mboten bahagia senajan salatipun nekluk senajan ngibadah ning tesih kepengin berbuat maksiat mboten bahagia sebab napa sing jenenge maksiat niku menjadikan hati niku kolak gundah gulana nggih kolak gundah gulana. Nah tatos tiang menika bersihaken ati semanten ugi zakat sing wujudipun kali harta ngedalaken nopo sing gegayutan kali harta bunduki ini sopipun lan nek gegayutan kali haul nggih napa sing kedah disyaratakan setahun netep kanti nisop menika mongko ditalaken tembe setahun ngajeng tembe ditalaken nopo sing kaitanipun kali ternak menda sapi utawi unta nek sampun wates nominal sampun oh niki sampai nisop langsung ditalaken. Kita terus beri kemudian perincian-perincian sing saged dipelajari teng kitab-kitab fikih. Nggih. Lah niki dene tiyang-tiyang beriman berbahagia jalaran ngaten. Selajengipun walladzina hum li furujihim hafizun yaiku wong-wong sing jaga kemaluan-kemaluanipun. Jaga kemaluanipun, nggih. Farji-farjinipun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kejawi dipun salurakan dumateng garwo-garwonipun utawi budak belian budak hamba sahaya niku jaman gemien jaman perang Islam kali kafir dene sameniko dereng didapatkan malih jenenge budak sahaya nggih niki ngaten wontene napa wontene tiang sing memanipulasi teng Jakarta jalan Kelapa Gading napa pundi dikhabaraken teng mriko wonten jual beli sing jenenge anak jalanan dipungut, dirawat, dipoles terus didol sebagai budak. Faliyatubillah. niki sanes budak sama sekali. Niki. Sehingga nek tiang sing badhe nulung dibeli langsung dimerdekakan, bukan kangge digagai. Paham niki nggih? Nah, teng mriki niki ngaten. Lah teng mriki wong-wong iku kejawi nyaluraken syahwatipun menika namung keluarganipun utawi budak sahaya ingkang dimiliki kanthi sah, kanthi bener nggih. Fa innahum ghairu malumin nggih. Mongko teng mriki mongko ingkang katos menika nggih nyaluraken keinginanipun dumateng garwa-garwanipun lan budak sahaya menika ghairu malumin, bukanlah hal yang tercela. Mboten tercela. Bahkan datekaken berpahala. Terus berpahala nggih. Rasulullah datekaken nuwun sewu. Tiang nek nempataken syahwatipun menika teng panggonan sing bener, teng pasangan ingkang sah, menika dadi sedekah. Nggih. Dadi napa? Sedekah. Para sahabat bingung. Loh Rasulullah, napa kilo niki menyalurkan kebutuhan biologis kok bisa dapat pahala? Rasulullah matur, na'am. Alaisa idza wada'a fil halal kana alaihi wizrun wa kadzalika idza wada'a fil halal. Bukankah mboten no nek wong niku nempataken syahwatipun dumateng babagan sing haram, berzina, dosa napa mboten? Dosa. Berarti kosok wangsulipun nggih mangkaten nek nempataken teng perkara sing sah tul halal nggih dapat pahala. Lah Rasulullah ndatekaken sedekah. Niku sebagai sedekah. Nah, mila menika niki deling-eling mencukupkan kita ternyata sing jenenge kebahagiaan hidup niku nggih. Kita mencukupkan kanthi napa sing Allah paringan rezeki dumateng kita. Nggih niki nggih. Lah niki ngaten. Terus wat famanib taghawara azalik, maka barang siapa yang mencari nggih di balik itu kanthi cara zina, kanthi cara seniki napa di balik itu zina terselubung. Ngertos zina terselubung mboten? Sing jenenge kawin kontrak. Nggih. Terselubung napa mboten niki? Kawin kontrak. Lho sing dalanakan kan tiang-tiang berjilbab malah sholat lan sabitur itu pun dikenal kali istilah kawin mut'ah. Niki nggih, kawin mut'ah. Kawin kontrak. Lah sing jenenge tiang berumah tangga bangun balik griya niku kangge matos kebahagiaan. Sanes kangge kontrak-kontrakan. Lah niki zina terselubung. Sing sapa para ulama nasehataken kita niki ampun tertipu kanthi istilah-istilah sing hakikatipun niku perbuatan dosa. Ngene iki nggih. Lah niku seniki kathah di gandeng kawula-kawula muda sing sedang bergejolak asmara timbangane berbuat dosa mending kawin kontrak mawon. Lah niki nasalah monggo dipun gatosaken niki kaum ibu bapak ingkang kagungan putra lan putri ingkang sawek berkembang nggih niki ampun terus terbawa kali niki nggih napa ajakan pengajak-ajak sing berbahaya. Lah niki ngaten mongko sing sapa wonge mencari di balik itu maka faulaika humul adun, maka itulah orang-orang yang melampaui batas nggih. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan merekalah orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Dipelihara amanah, dijalankan kanthi leres, tidak terus dikhianati. Janji ditetepi, tidak terus diingkari. Sebab nek tiyang ingkari janji beban apa mboten? Manahipun. Lah janji karo kae. Lah ana kek engko disit lah. Nggih. Mbok ditagih janjinipun, nggih napa mboten? Sebab janji niat diingkari. Benten kali ternyata berjanji terus lupa, niku benten, nggih. Ketemu kepanggih, lho, jenengan terus e kala wingi badhe niki-niki, aduh, ngapunten kesupen iki. Nggih mugi-mugi nggih dereng terlambat, kula tetepi sak menika. Lah niki, ngaten nggih. Lah niki mekaten barakallahu fikum. Niki dados ndadosaken manah tenang berbahagia. Semantan ugi tiang menika walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, wong-wong niku dumateng salat-salatipun menika menjaga, memelihara. Tegesipun kepripun? Nek wau mboten sekedar khusyuk, sing jenenge memelihara salat sepindah. Nalika salat khusyuk netepi syarat rukunipun lan kewajiban-kewajibanipun. Syukur-syukur nglampahi sunah-sunahipun. Nggih. Niki ngaten. Niku teng sawet ketika salat. Sasampunipun salat dipelihara kanthi napa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dipelihara salatipun ngalangi wong niku berbuat keji lan mungkar. Badhe berbuat keji, lah wong nyong-wong salat kok. Napa pantas? Ampun, kados dene tiang-tiang ingkang lemah imanipun. Nggih. Jaman kula riyin sekolah indekos teng wilayah perak-perak sekolahan. Keleresan teng mriku banyak kawula muda. Nggih. Niku diajek-ajek kon nomben-nomben. Nggih. Nasolah salamah wal afiyah. Mongko kawula muda niku dicek omben-omben. Lah mengkolah agiatan isa tak sholat di situ ya. Bar sholat omben-omben. Jenenge mboten jagi sholat. Utawi nopo sholat tinggi, maksiat tinggi terus jalan. Lah niki jenenge mboten memelihara sholat. Mboten bahagia. Faham niki nggih? Lah niki memelihara sholat. Selajengipun sifatipun ulaika humul warisun, nyek dipenuhi sifat-sifat niku wau. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi nopo bapak ibu? Harta nopo sanes? Sanes. Mewarisi alladzina yarithunal firdausa. Inggih menika tiang-tiang sing bakal mewarisi surga firdaus. Napa niku surga firdaus? Rasulullah ngendika, nek siro idza sa'alullaha al-jannah, nek siro nyuwun surga marang Allah, fas'alul jannatal firdaus, mongko nyuwunos surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa ausatuha, sak temene surga firdaus niku surga sing paling dhuwur lan sing paling tengah. Fauqaha arsyur rahman, ing dhuwuring surga firdaus langsung arsipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki surga sing paling mulia. Lah niki ngaten. Wong-wong niku pikantuk surga firdaus. Lah niki kaum muslimin rahimakumullah, kebahagiaan. Nggih, sing Allah dadekaken kanggo ning sifat sing beri kanggo wong sing iman. Mila menika kaum muslimin rahimakumullah, kebahagiaan ingkang hakiki niku wau ing dunya kanthi sifat-sifat niku wau tentrem wongipun. Ing akhirat pikantuk firdaus sing jenenge hakiki, sing jenenge sarmadi lan tetap. Nggih. Aniki mekaten nggih. Surga firdaus. Ing dunya bahagia, tentrem atinipun. Ing akhirat dilebetaken swarga. Pengajeng-ajeng ingkang diharapaken teng saben-saben menungsa. Ingatasing wong sing boten ngibadah niku wau teng jalan-jalan mawon sloganipun mati masuk surga. Nggih. Ning teng dunyanipun boten berbahagia. Jalaran nek dunyane telas nggih pun. Napa malih sing foya-foya nggih? Mboten nonteng. Ujung-ujungipun dibisiki setan berbuat dosa faliatu billah. Mila menika kaum muslimin rahimakumullah, kanthi napa kita niki saged ngeraih kebahagiaan menika? Mongko kebahagiaan menika sing hakiki sing kekal menika mboten namung badhe dikumpulaken dening tiang-tiang sing iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadangkala nggih, kadangkala milu menika, dan untuk meraih kebahagiaan hakiki tersebut ada sebab-sebabnya. Wonten sebab-sebabipun. Ingkang sebab-sebabipun niku didalani kanthi napa sing sifatipun dalan agami. Kanthi amalan-amalan agama utawi memang tabiat menungsa. Tabiate wong niku pancen sumringah, nggih. Wong niku duwe sifat sumringah teng pundi-pundi seneng. Nggih, paham niki. Utawi kadangkala sifatipun amaliyah, saged ngamalanake bombong. Tiang seneng sedekah, nek dereng sedekah niku jan rasane kurang-kurang. Semanten iki kita sampun ngrasakaken salat wis pancen dadi napa kebutuhan apa kewajiban niki? Nggih. Jani pun kewajiban, tapi sengsaya memang ahli ini pun gih kebutuhan. Jalaran kebaikan ini pun gak kita piyambak. Cobi kadang gitu. Lah, ujarku wis penter panas kok radan adan duhur si kapan? Gih kadang ngaten gih diarep-arep lah niki. Mekaten nggih, kadang saking sisi amalan ngaten. Mila menika ingkang kados menika mboten saged terkumpul lan diraih kejawi dening tiyang sing iman. Dene tiyang ingkang mboten iman, duka niku kafir, duka niku fasik, kadang kala bisa meraih sebagian kebahagiaan. Satu sisi, keinginan hatinya, cita-citanya bisa diraih. Namun terluputkan kebahagiaan sanesipun. Ingkang kekal mboten sesaat mawon. Kebayan sesaat niku wau. Milo menika kados pundi sebab-sebabipun? Teng mriki sesungguhnya niki kata sangat, nggih. Kula pendhetaken saking kitab risalah ingkang ditulis dening Syekh Abdurrahman As-Sa'di menika, teng mriki disebutaken 20 sebab. Ning kula namung nukilaken teng mriki 6 sebab. 6 sebab di antaranipun. Sing sepindah niki merupakan sebab sing pokok lan merupakan dasar asas saking kebahagiaan meniko, inggih meniko beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala ngendika teng surat An-Nahl ayat 97, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sing sapa wonge nindakaken amalan soleh, amalan kebajikan-kebajikan, wa huwa mu'minun min dzakarin wa unsa tuko kakung utawi putri, wa huwa mu'minun kanti kahanan tiyang niku beriman, beramal soleh kelawan apa kanti iman nggih. Sebab kata tiyang nggih kayane beramal soleh sedekah, ikut memberikan sumbangsih dumateng pembangunan, namung boten beriman males sang saya lah jane kapitunan ya kena nggo tuku niki-niki malah diprokna teng kotak lah. Katanya sebab mboten iman nek dening tiyang beriman amal soleh enteng nggih. Rugi mboten, inna syaitana ya'idukumul faqra, setan bisikaken lah mbok fakir kekurangan mangke, ning Allah janjikaken maghfirah, diampuni dosa-dosane. Wal jannah lah niki pengajeng-ajeng kita. Kita aben dinten dosanipun kata. Niki mboten wonten sing resik saking dosa pendinanipun lan niki. Amal saleh wa mukminun mongko ing dunya dipanparingi kehidupan sing baik, manahipun tenang, rejekinipun barokah lan sakurun. Lan teng akhirat mangke wala najziyannahum ajrohum, Allah paringi piwales teng akhirat mangke kanthi pahala ingkang langkung sae. Nggih, sebagai balasan amalan mereka di dunia. Niki sepindah. Mila menika Allah teng ayat menika ngabarakan lan janjikakan dumateng tiang ingkang terkumpul teng tiang meniko iman lan amalan soleh, niki bakal dipunparingi kebahagiaan dunia lan akhirat niki. Nggih, niku sepindah iman, tentunipun kita beriman kepada Allah, Allah sing maha paring rezeki, Allah sing nguripakan matikakan, semanten ugi nek nyuwun nggih namung dumateng Allah meniko. Amal soleh dipupuk di realisakan napa diwujudkan ganti amalan soleh. Jobi mawon nek tiang iman diweden-wedeni napa mawon bombong manahipun jelaran kula iman dumateng Allah. Wong niki kangge Allah Subhanahu wa taala sanes kangge menungsa. Ingkang kebaikipun wangsul dumateng badan piyambak menika. Selajengipun niku bakal datakan wong niku bahagia. Sing kaping kalih sebab berbahagia nek tiang meniko bersyukur atas nikmat ingkang diberikan dumateng tiang meniko, lan bersabar kanti musibah ingkang Allah paringaken. Bersyukur kados dene Rasulullah bersabda ing hadis Suhaib ibnu Sinan ingkang diriwayatkan dening Imam Muslim nomor hadis 2999. Nggih, 2999. Allah Rasulullah ngendika ajaban li amril mukminin, gumunaken urusane wong-wong sing iman. Gumunaken inna napa min ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Nggih, satemene amrahu kullahu khairun. Satemene urusane wong iman kabeh niku bijine apik. Nilene bagus. Ngaten. Kados pundi niku Rasulullah terangaken, in asabahu sarra'u syakara. Apabila ditimpakan rasa senang, kelonggaran rezeki, sampeyan tiang niku bersyukur. Kados pundi bersyukur? Diterangkan dening para ulama, bersyukur menika mencakup tiga hal harus dipenuhi semuanya. Sepindah atinipun manahipun meyakini nikmat niki sawiji-wiji paringipun Allah Subhanahu wa taala. Sanes sebab pintering kita golek usaha. Nggih, sanes sawiji-wiji karena kula pinter gemi golek usaha dadi sugih, nggih. Lah kula niki masyaallah ngawan bengi banting tulang remek tulangipun sakit-sakit nggih ora apa-apa tapi hartane akeh. Mboten nas niku nggih. Nah, ninang semata-mata saking taringanipun Allah Subhanahu wa taala. Buktinipun apa? Nika lebih mempengkoh nggih rezekine. Nggih. Kalah nggih napa mboten? Lah niki harus meyakini niki semata-mata paringan Allah, bebas sifat sombong gemede. Sing kaping kalih lisanipun memuji dumateng Allah sing paring rezeki. Alhamdulillah. Utawi alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihah. Duh Allah, moho puji kangge paduko ingkang kanti nikmat paduko sempurna kabeh amalan soleh. Lah niki ngaten. Sing kaping tiga, terus para ulama rukun kaping tiga ndadikaken nikmat menika kangge ningkataken ketakwaan dumateng Allah. Sarana kangge ningkataken ketaatan lan ketakwaan dumateng Allah. Paringi kesehatan nikmat, bersyukur nggo beramal soleh. Nggih, berbuat taat meningkatkan ketakwaan. Diparingi harta semanten ugi. Anak turun nggih ditingkatkan ketakwaanipun kados pundi? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah niki deling-eling. Lah niki penjabarannya luas banget ning kita cekapaken. Waktune pun mepet, nggih. Waktune pun mepet dan niki. Sing kaping 3, nggih. Kaping 3. Napa niki dereng lengkap hadisipun nggih. Apabila ditimpa in asobat husdara usobaro fakana khairullah. Nek ditimpa kanti musibah, sakit, kemelaratan lan sapeturipun sabar. Tiang menika sabar. Napa niku sabar? Diterangkan dening Al-Imam An-Nawawi sing jenenge sabar niku habsun nafsi ala taatillah. Nyancang diri kita diikat supados terus di atas ketaatan dumateng Allah. Niku sing jenenge sabar. Ketekan musibah kados pundi? Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dicancang. Ditimpa musibah inna lillahi lho niki kabeh kagunganipun Allah. Namung titipan nggih namun wangsulipun dumateng Allah. Nah niku sabar dicancang. Padhe kepengin ana bapake ibune kajen di siti kula kepripun mangke. Nah niki mboten katane sabar innalillahi wa inna niki nek ketinggal ketinggal dunia. Nek ketinggal kehilangan harta mboten mencak-mencak ngamuk-ngamuk mboten ning napa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Qadarallahu wa masyaa fa'ala. Niki wis takdire Allah. Napa sing kalau kersakakan mesti terjadi. Niki mekaten nggih. Nah niki dados sabar kanthi kita nyancang diri kita terus di atas ketaatan dumateng Allah. Mongko sabar niku sae kangge wong niku. Nggih, sae kangge wong niku. Mongko walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Bersyukur ketika berbahagia, sabar ketika tertimpa musibah mboten saged dilakukaken kejawi dening tiyang sing iman. Sing iman nek mboten iman nggih, mungkin cacat salah satu kalipun. Niki nggih, niku kaping kali, kaping tiga. Nggih, kaping tiga inggih menika barakallahu fikum, selalu mengingat nikmat yang Allah berikan atasnya baik lahir maupun batin. Niki deling-eling. Nikmat alhamdulillah nggih kita diparingi iman. Tapi rezekine kalah dening mulia alhamdulillah. Nedhi sedinten sedalunipun mboten nate kirang, mboten nate kelaparan walhamdulillah. Kita tingali ngamalakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Nggih, unduru niku ila man huwa. Niku tulisan Arabe kasih gandeng napa mboten? Lah niku salah nulis, sing bener man dipisah huwa, nggih. Unduru ila man huwa. Nah, terus niku dipisah man spasi terus huwa, nggih. Sanes min huwa, nggih. Terus man huwa. Unduru ila man huwa asfala minkum. Maka lihatlah kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari kalian. Duko niku sisi ekonomi, duko niku kecantikan paras wajah, duko niku nopo mawon, nggih, kepandaian lan sampun. Oh, ternyata ada yang di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fauqakum, aja delenge dungangak terus. Wah, niko pun maju, niko niki. Paham nggih? Lah niki ngaten. Sebab sing katos niki fa innahu ajdaru, sing kaya ngono iku lebih ndadekaken sira terdorong Allah tazdaru, mboten ngremehaken nyiak-nyiakaken nikmatallahi alaikum, nikmat ingkang Allah paringaken. Nggih napa mboten? Nggih. Lah niki bersyukur, bahagia. Panjenengan dening urung teh motor, ngaji teh sing nganggo kol kota, alhamdulillah saged ngaji timbang jenengan duwe motor ora tau eling dumateng Allah, grungsang uripipun. Nggih napa mboten? Nah niki kados niku, alhamdulillah. Lah niki misalipun sebagai contoh niki ngapunten nggih, nek kula kemajon nggih, ngapunten bukan nggih. Lah niki ngaten. Nah terus sing kaping sekawan. Niku hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari nomor hadis 6490 lan Muslim nomor hadis 2973. Selajengipun sing kaping sekawan inggih menika senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Allah dan senantiasa mengingatnya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun susah. Kenging napa kaum muslimin rahimakumullah? Karena kita meyakini lan menyadari dene mboten wonten kebahagiaan utawi kesusahan mboten namung ingkang dikuasai dening Allah Subhanahu wa taala kemawon. Mila menika kita kathah pasrah dumateng Allah. Mila menika wong-wong sing eling dumateng Allah menika senantiasa berpikir dumateng Allah. Allah ndadekaken wong-wong sing iman menika teng surat Ar-Ra'd ayat 28. Niku surat Ar-Ra'd ayat 28. Nggih. Allah ngendika alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wong-wong sing iman lan hati mereka menjadi tentram, tenang, berbahagia kanti eling dumateng Allah, zikir dumateng Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir dumateng Allah, ingat kepada Allah, hati itu menjadi tentram. Nggih, nggih napa mboten? Kenang musibah eling niki kagungane Allah, tentrem bombong. Mila menika kadang musibah ingkang besar menimpa wong sing iman kuat terasa ringan. Ning musibah ingkang kecil nimpa wong sing imane tipis berat, kados pundi niku? Keperang ngrawis brambang napa-napa keperang. Nah, nggih napa mboten? Kesuh nggih. Bocah dela-dela ngompol. Nggih. Dimban ngirim tegean. Nggih napa mboten? Malah dikentak. Lah wong bayi kok dikentak ngerti napa? Nggih napa mboten? Nah niki nek eling Allah, oh niki pancen Allah sing ngatur. Niku nggih. Niki antawisipun dalan-dalan kita saged berbahagia. Ngapunten wekdalipun sampun dugi. Nggih. Insyaallah saged dipun waos piyambak lajengipun lan mugi-mugi bermanfaat. Mboten namung teng mriki wonten serat kalih dateng malih. Teng mriki lelayon sampun ninggal nilar dunyo Ibu Hajah Suwarni binti Ahmad Sukedi ingkang beralamat ing Desa Brobot RT 15 RW 4 pada hari Senin kalawingi 13 Oktober 2014 pukul 21 waktu Indonesia teng rumah sakit Wirasana Guteng. Nggih. Monggo kita nggih ndongakaken sedherek kita, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi fa'fu anha. Doa Allah mugi ampuni lan rahmati dinten Ibu Hajah Suwarni binti Ahmad Sukebi lan mugi-mugi paduka doa Allah wa'fu anha paringi ampunan pemaafan nggih. Wa firlaha Wawasi madkholaha dipun paringi jembar kuburanipun, nggih pesareanipun lan dipun paringi gantos ingkang sae duka wujud keluarga utawi harta bendanipun. Amin ya robbal alamin. Lan wonten malih teng mriki nyuwun dumateng jamaah sedoyo supados ndongakaken kesembuhan kangge sinten teng mriki. Mohon doa dari para jamaah pengajian untuk bapak tulisannya angel banget niki kula. Pak sinten niki? Nek boten salah nggih. Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman nggih Candi Wulan Kutasari nggih. Allahumma Allahumma syfiha. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa anta syafi shifaa'an la yughadiru bihi saqama. Nggih. Doa Allah berikanlah kesembuhan dumateng Pak Abdurrahman teng Candi Wulan kanthi kesembuhan ingkang sempurna ingkang boten badhe kambuh-kambuh malih lan mugi-mugi Allah tatosaken akibat khairon lahu kesudahipun kebaikan kangge keluarga Pak Abdurrahman. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kathah klenta-klentunipun, kathah gleweh utawi kemajonipun boten namung kula selaku tiang nem nyuwun kuning panglaksami lan mugi-mugi bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim wabillahi taufik wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.